Mitra bisnis kewenangan sertifikasi halal saat ini diperebutkan antara Kementerian Agama dan MUI, di mana Kementerian Agama berpendapat MUI bukan lembaga yang tepat melakukan sertifikasi karena merupakan sebuah ormas. Sedangkan MUI berpendapat dirinya lah yang paling tepat karena mengeluarkan sertifikasi halal merupakan domain ulama. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Chairwoman dan Founder Martha Tilaar Group, Ibu Martha Tilaar. Bu Martha, bagaimana komentarnya soal ini? Di sini saya sedihkan ya, sebab di luar itu sudah satu, mereka itu sudah bersatu gitu loh, connect, collaborate, to compete. Jadi ada 3 C-nya. Kita harus bersatu. Apa yang dilakukan gitu, mau Kementerian Agama atau MUI gitu ya, bagaimana caranya? Jangan berebut, karena kalau berebut itu aneh. Karena kebetulan kita kan penduduk muslim terbesar di dunia, maka itu kita harus bagaimanapun juga melakukan suatu kebersamaan lah. Jadi jangan saling berebut itu, jadi kita tidak bisa nanti bersaing. Nah, saya mengalami suatu undangan dari World Islamic Economic Forum di Kazakhstan. Pak Presidennya bilang, kita umat muslim seluruh bumi harus mempunyai 3C, yaitu connect, collaborate, to compete. Jadi kita masih sendiri-sendiri gitu loh, sayang sekali. Nah, kalau sendiri-sendiri itu hanya targetnya jadi kecil terus, padahal negara-negara lain sudah bersatu padu untuk maju. Prihatinlah. Tapi bagaimana dengan anggapan Kementerian Agama bahwa MUI bukan lembaga yang tepat dalam sertifikasi halal ini? Padahal sudah banyak perusahaan yang memiliki sertifikasi dari MUI sebelumnya, Bu Martha. Oke, kalau dia merasa tidak kompeten misalnya ya, ya sudah, what can you do? Tapi kalau yang MUI ini memang sudah biasa ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Udah pekerjaannya gitu loh. Kalau di dalam manajemen kita lebih baik bersatu lah, supaya lebih efisien dan juga berhasil dan bisa bersaing. Lantas bagaimana dengan soal persaingan dengan pihak luar ini, Bu Martha? Di mana sertifikasi halal kita juga tidak connect dengan standarisasi dari luar negeri? Kita harus connect, jadi international connection misalnya ya, di dalam good manufacturing practices, terus ISO 14000, ISO 9000, itu kan kita perlu ya untuk connection ke luar negeri. Jadi kalau kita sudah dapat certification-nya dari luar, kita itu bisa mengekspor kemana-mana aja. Nah, kalau ini memang halal itu, kita bisa connection dengan luar negeri sehingga standarisasinya itu lebih profesional, lebih bagus, ya lebih detail ya. Itu kita bisa nanti ke Brunei, ke mana negara-negara muslim, bisa aja. Jadi bagus sekali in this globalization. Yang saya sedihkan, kita kan mau jadi nyonya rumah di negeri kita sendiri. Para menteri perdagangan, perindustrian mengatakan, cintai produk-produk dalam negeri supaya kita mandiri kan. Tapi susah banget, mereka tidak ada komunikasinya, birokrasi dari bawah sampai ke atas tidak jalan gitu loh. Jadi bayangkan tidak jalan gitu loh, birokrasinya dan omongan dengan kenyataan tidak sinkron gitu loh. Demikian Chairwoman dan Founder Martha Tilaar Group, Ibu Martha Tilaar, saya Giri Sadewa.